Konsultasi Syariah. Membuka tangan ketika salam, sholatnya batal? Pertanyaan. Ada beberapa orang yang sholat, ketika salam mereka membuka tangan kanan dan kiri. Menoleh ke kanan, membuka tangan kanan, menoleh ke kiri, sambil membuka tangan kiri. Ada juga ketika menoleh ke kanan, membuka tangan kanan, dan menoleh ke kiri, tangannya diam saja. Ketika saya tanya, mengapa tangan kanan dibuka, sementara tangan kiri diam? Jawab dia, ini isyarat dan harapan. Ketika kita salam ke kanan, kita berharap terbukalah pintu surga, dan ketika kita menoleh ke kiri, kita berharap tertutuplah pintu neraka. Apakah yang demikian ini salatnya sah? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Membuka tangan kanan dan kiri ketika menoleh pada saat salam, kebiasaan ini pernah dilakukan sebagian sahabat di zaman Nabi SAW. Kemudian beliau melarangnya. Sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu bercerita, dulu ketika kami salat bersama Rasulullah SAW, kami mengucapkan, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, sambil berisyarat dengan kedua tangan ke samping kanan dan kiri. Kemudian Rasulullah SAW mengingatkan, mengapa kalian mengangkat tangan kalian seperti kuda yang suka lari? Kalian cukup letakkan tangan kalian di bahannya, kemudian salam, menoleh ke saudaranya yang di samping kanan dan kirinya. Hadis riwayat Muslim. Keterangan, kita bisa perhatikan, Nabi SAW memisalkan gerakan ini layaknya gerakan kuda yang tidak tenang, selalu menggerakkan ekornya. Karena dalam hal ini, dia melakukan gerakan yang sama sekali tidak dia butuhkan. Dan melakukan gerakan yang tidak dibutuhkan, dilarang dalam sholat. An-Nawawi membuat judul bab ketika menjelaskan hadis ini. Bab perintah untuk tenang dalam sholat dan larangan untuk berisyarat dengan tangan. Syarah Sahih Muslim. Terbukalah pintu surga, tertutuplah pintu neraka. Neraca baik dan buruknya amal ibadah tidak dikembalikan ke perasaan atau logika manusia. Karena ini kembali kepada hak syariat. Semua orang punya harapan itu, tapi dia tidak boleh membuat amal baru dengan maksud mendapatkan harapan tersebut. Jika ini dibolehkan, maka dalam beragama, orang tidak butuh panutan dari seorang nabi. Menggerakkan telapak tangan kanan ketika salam, termasuk amal baru yang dilarang dalam hadis di atas. Sehingga harapan yang dia miliki tidak mengubah hukum larangan dalam hadis menjadi dianjurkan. Fenomena ini menunjukkan betapa pentingnya mendahulukan ilmu sebelum beramal. Karena pemahaman yang menyimpang yang dimiliki seseorang, penyebab utamanya karena dia tidak memiliki ilmu yang benar. Sehingga bisa jadi dia menganggap kesalahan itu sebagai sesuatu yang dianjurkan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah memberi nasihat kepada Kumail bin Ziyad. Ilmu lebih baik daripada harta. Ilmu menjagamu, sementara harta kamu yang jaga. Ilmu menjaga kita dalam bentuk membimbing kita untuk mengambil sikap yang benar dalam beraktivitas untuk kepentingan dunia dan akhirat. Apakah sholatnya sah? Insya Allah, sholatnya tetap sah, karena para sahabat yang pernah melakukan gerakan ini tidak diperintahkan Nabi SAW untuk mengulangi sholatnya, terlebih bagi mereka yang belum tahu ilmunya. Semoga Allah membimbing kita untuk selalu menyesuaikan diri dengan aturan syariat. Demikian, Allahu A'lam.